Konsultasi Syariah. Hukum menyerahkan zakat fitrah ke panti asuhan anak yatim. Pertanyaan, bolehkah menyerahkan zakat ke panti asuhan anak yatim, biasanya untuk biaya operasional panti? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang puasa dari dosa tindakan sia-sia dan perkataan jorok dan sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi zakat fitri adalah sebagai makanan bagi orang miskin. Ini merupakan penegasan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitri adalah golongan fakir dan miskin. Asy-Syaukani mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa zakat fitri hanya boleh diberikan kepada fakir miskin, bukan 6 golongan penerima zakat lainnya. Nailul Autar. Allah telah menjelaskan siapa saja yang berhak zakat dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Pada ayat di atas, Allah tidak menyebut anak yatim sebagai salah satu penerima zakat. Artinya, semata status yatim bukan termasuk kriteria yang menyebabkan seseorang berhak menerima zakat. Sebelumnya, kita perlu tahu siapakah anak yatim itu. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan definisi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya ketika dia belum balig. Berdasarkan hadis, tidak ada status yatim setelah balig. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan pengertian di atas, ada dua kemungkinan anak yatim. Pertama, anak yatim yang kaya. Misalnya, dia memiliki banyak warisan dari orang tuanya. Anak yatim semacam ini tidak berhak mendapat zakat. Kemungkinan kedua, dia anak tidak mampu, yaitu anak yatim yang miskin, sehingga dia berhak menerima zakat bukan karena statusnya yatim, tapi karena dia orang miskin. Imam Ibnu Utsaimin ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat? Jawaban beliau, anak yatim yang miskin berhak menerima zakat. Jika Anda menyerahkan zakat Anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat Anda sah apabila pengurus ini adalah orang yang amanah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Beliau juga mengingatkan kebiasaan keliru di tengah masyarakat dengan memberikan zakat kepada anak yatim. Ada satu catatan penting, sebagian orang beranggapan bahwa anak yatim memiliki hak zakat, apapun keadaannya, padahal tidak demikian. Karena kriteria yatim bukan termasuk salah satu yang berhak mengambil zakat. Tidak ada hak bagi anak yatim untuk menerima zakat, kecuali jika dia salah satu di antara 8 golongan penerima zakat. Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, bisa jadi dia kaya dan tidak butuh zakat. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dalam Fatawa Syabakah Islamiyah juga disebutkan, tidak boleh memberikan zakat kepada anak yatim, kecuali jika dia termasuk salah satu dari 8 golongan yang boleh menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di Surat At-Taubah ayat 60. Karena anak yatim terkadang kaya dari warisan, hibah, atau yang lainnya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Karena itu, zakat tidak bisa secara penuh diserahkan ke panti asuhan anak yatim tanpa disertai keterangan bahwa itu khusus bagi yang miskin. Kecuali jika seisi panti itu semuanya anak yatim yang miskin. Catatan, anak yatim yang kaya berhak menerima santunan dari selain zakat, seperti infak atau sedekah. Karena zakat memiliki aturan baku yang khusus, tidak boleh keluar dari aturan tersebut, termasuk diantaranya adalah aturan penerima zakat. Berbeda sedekah atau infak tidak memiliki aturan baku, sehingga bisa diberikan kepada anak yatim atau anak terlantar sekalipun dia orang mampu. Demikian, Allahu a'lam.